berlindung sunyi, selalu mencari malam semakin gelap tanpa kau sang rembulan. Bintang sedih bermuram tanpa kau sang rembulan. Bulan, di manakah ini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah. Semakin gelap tanpa kau sang rembulan, bintang sedih terburam tanpa kau sang rembulan. Bulan, di manakah ini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Semakin kelam tanpa kau sang rembulan, bintang sedih bermuram tanpa kau sang rembulan. Bulan, di manakah ini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah dirimu.